Ibu silakan ya. Kalau perlu alhamdulillah tidak banyak uang saya di diri kita, kalau perlu silakan ya. Nah kalau ditawari orang mau pinjam itu enak. Tapi yang terjadi apa? Ada tetangga punya mobil, punya motor, ternyata tetangga yang lain perlu. Yang terjadi apa? Yang jujur itu siapa? Taksi atau tetangga? Kebanyakan taksi. Berarti ukhuwah kita ini belum pastinya. Pasal apa tadi? Kerasa belum ada menjadi kasurah. Amin ya. Nah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing kita, kalau siapa ingin berhasil, tolong hendaknya dia sedekah, sekalipun yang kita kasih itu adalah orang yang tidak mengasihi kita. Cukup, dua, tiga. Watasi laman kotoaka silaturahmi. Asli dari mana ya orang tua? Beda. Subhanallah, ini anak solehnya. Ini anak solehnya. Kalau pulang ke Medan, ibunya itu dikasih uang 5 juta. Alhamdulillah. Amin. Cuman, pas itu fitri, nginepnya di rumah orang tua 2 minggu makan gratis. Pulang dibeliin tiket. Subhanallah. Jadi anak soleh, kalau kunjung orang tua, orang tua tekor. Subhanallah. Ini anak soleh ini. Para akhwat yang paling bagus lagi akhwat itu masya Allah anak soleha, ibunya kalau datang itu dikasih ke dia 5 juta juga, apalagi yang sudah punya, ada yang sudah punya anak berapa anaknya? Satu. Orang tua di mana? Di kesini sama Jakarta ya? Masya Allah, beliau di rumah ya Allah, jadi ibunya dikasih 5 juta masya Allah, ini anak soleha. Cuma dari itu pas nginep di rumah orang tuanya itu sudah 2 hari ini makan gratis. Subhanallah. Ternyata cucunya, anaknya beliau ini dikasih oleh ibunya 6 juta. Subhanallah. Tekor juga orang-orang masya Allah. Yang paling bagus itu solihah. Ibu para akhwat orang yang baik-baik. Jadi ibunya punya gelas bagus dari Mekah. Masya Allah. Langsung dimasukkan tas, bukan Allah. Ketika balik ke Jakarta, telepon ibunya, assalamualaikum bu, oh sudah sampai enggak? Sudah bu, alhamdulillah. Gimana anakmu? Baik-baik bu, alhamdulillah. Maaf bu ya, apa enggak? Gelasnya saya bawa. Alhamdulillah, ini anak saya. Oleh karena itu, mulai hari ini, tolong silaturahmi. Silaturahmi. Dengan tetangga, dengan keluarga-keluarga besar. Bisa gak kita ngadakan pertemuan orang Medan yang ada di sini? Masya Allah. Anda dari mana? Orang tua aslinya? Hah? Jakarta yang mana? Masya Allah. Gimana? Jakarta tanah? Gerkurus kita undang. Kita undang. Supaya nanti bisa menjadi baik semuanya. Masya Allah. Satu lagi ya, insya Allah. Satu lagi. Kamu gimana? Dubai. Hah? Dubai. Bukan, masya Allah, ini dekatnya Amrozi ya. Masya Allah, mudah-mudahan kalau pulang nanti itu tanya saya, masya Allah, sama-sama tetangga jangan saling mendahului ya, masya Allah. Antara Lamongan sama Tuban dekat nih. Kalau ini Robolali, subhanallah. Ya. Kalau Lamongan coba pikir, masya Allah ya. Tolong silatur. Makanya pertemuan seperti ini nih suara. Ini nih sekarang ini pertama silaturahmi. Dua tolak dulu ini. Tiga sholat berjamaah. Subhanallah. Kemudian yang keempat, nanti kita akan saling memaafkan kalau sholat yang lain. Ini luar biasa. Ini silaturahim yang dianjurkan oleh agama. Ra'aitul khalqa. Aku lihat banyak manusia. Ya ta'adawna fima bainahum. Banyak perkusuhan antara satu dan yang lain. Tolong ya. Siapa yang gak ilah hati? Ini tolong. Tolong diingat sekarang bacanya siapa. Siapa di antara kawan atau tetangga atau keluarga yang enggak enak hati sama kita? Tolong sekarang dilihat bagiannya. Ra'aitul khawfa, aku lihat banyak manusia. Ya ta'adawna fi mabanu, banyak permusuhan antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang satu masjid nih, satu masjid. Kadang-kadang enggak bisa salaman. Masya Allah. Terus, faqara'tu qawlahu ta'ala. Aku baca Al-Quran. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah satu-satunya musuh hanya setan saja. Gimana? Sepakat ya? Tolong semuanya, kita tidak punya musuh. Musuh kita hanya satu, siapa? Setan. Saya nanti minta tolong sama antum, minta tolong ya, pulang minta maaf sama istri. Ya. Janji sendiri ya, gimana ya? Panjang janji ya, Masya Allah. Kalau istrinya nak, ada apa bang? Apa di pengajian katanya ahli surga itu disuruh dengan maaf seorang orang dulu Pak Rahmat. Saya doakan ya, saya tanya sekarang yang Ivan yang apa tadi mau gak masuk surga? Tadi belum sama itu kan? Betul ini, betul ini, betul betul. Hati kita kalau orang salaman itu dosanya, kalau bahasa Jermannya itu rontok, syukur Allah diampuni semuanya oleh Allah SWT. Tapi yang terjadi, maaf ya, mudah-mudahan tidak ini. Saya kadang-kadang menyebut karena dia bingung saya. Istri dipotong-potong oleh suaminya. Ibu nanti kali berhenti. 3 minggu yang lalu, ibu kandung dibunuh oleh anak kandungnya. Maaf, maaf. Ada seorang ibu bunuh anak, 3 dibunuh bantuan. Sudah tidak ada kolbin salimnya. Nah, hari ini kita ingin mempunyai kolbin salim. Persiapannya beliau tadi bagus sekali. Apa? Hati yang damai. Surga Allah. Saya tidak akan masuk surga Allah. Surga Allah ya. Masya Allah ya. Jadi kolbin salim diterjemahkan hati damai. Itu yang paling benar. Sekalipun salim itu artinya ada yang sehat. Tadi saya terjemahkan banyak. Sehat, bening, bersih. Ditambahkan oleh beliau hati yang damai. Masya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, hidupnya itu bahagia. Bahkan terakhir saya doakan, mari keluarga kita ini, keluarga kita, ayo kita pindah ke surga semuanya. Amin, amin, amin. Tolong jangan ada yang ketinggalan. Adiknya jangan ada yang ketinggalan. Suami istri juga bayangkan bersama-sama. Humu azwajuhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Suami istri duduk di dipan di bawah naungan pohon yang rindang. Masya Allah. Di mana? Di surga. Itu suami istri. Terus anak? Ayo, ayo. Mau gak anak yang masuk surga? Yang mau jawab. Mau atau tidak anak yang masuk surga? Mau. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, anaknya dididik dengan pendidikan yang baik. Nanti kami susulkan di surga bapak. Jadi tolong kalau bisa keluarga kita, ayo kita pindah semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Kita pindah ke surga. Caranya bagaimana? Kolbin salim, jangan ada yang sakit hati. Ayo kita damai. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan Insyaallah. Insyaallah kita teruskan pada Ramadan tahun 2014. Subhanallah. Lama asar. Bagaimana? Waduh, doakan memudahkan tanya Allah dalam masyaallah. Ini sekarang saya bisa datang oleh Yusuf sudah senang sekali sudah masyaallah. Terima kasih banyak. Tadi saya mau tanya saya berdua di mana berdua masyaallah di sana ya. Kalau seperti ini sudah sering lah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita. Yang kesimpulannya, tolong mulai hari ini setiap ketemu dengan orang kita senyum. Masyaallah. Bisa senyum? Coba kita lihat dasar kita juga. Masyaallah. Alhamdulillah. Indah. Itu kelihatannya kan berganda ya. Tapi itu yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tidak keluar dari kenangan. Kayaknya pertanyaannya insya Allah tahun 2014 saja ya. Insya Allah ya, alhamdulillah. Besok kita pilih kalau boleh nanti saya minta waktu untuk berdoa. Ya. Langsung kita berdoa. Iya langsung. Kita semuanya kita menetapkan hati kita buka hati nurani, berdoa kepada Allah Mudah-mudahan seluruh keluarga kita diberikan selamat dunia akhirat. Amin. Diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Yang pertama, tolong ingat ibu kandungnya. Dekatkan wajah ibu kita yang masih hidup, apalagi ibu yang sudah meninggal. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami, ibu yang nyuapin kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Ramadan kemarin ibu tidak bisa puasa dengan sempurna karena sakit. Selalu menanyakan kami ya Allah, di mana kakak? Ibu kakak masih di Jakarta. Kapan pulang, Mbak? Mungkin ibu fitri pun. Kalau mana? Ya Allah. Ketika ibu sakit, kami belum bisa mendampingi, ya Allah. Padahal ketika kami sakit, pasti ibu berada di sana kami, ya Allah. Kami takut menjadi anak yang berharga, ya Allah. Siapa yang mengecewakan ibunya? Ini dosa besar. Ibu nomor satu. Jangan sampai yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, kemudian melalaikan ibunya. Dan tidak ada yang namanya mantan ibu. Ya Allah, mudah-mudahan memberikan rahmat dan kemudahan untuk ibu kami, ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Tolong didoakan. Mudah-mudahan kita bisa sholat atas nama ibu kita. Tolong semuanya ingat ayahnya. Di mana ayah kita? Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami. Beliau yang menyekolahkan kami. Sampai kami bisa kerja di tempat ini semuanya. Karena rahmatmu ya Allah melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit. Ayah pernah pinjam uang 1 juta. Ternyata kami minta lagi. Kami belum tahu kalau Rasulullah bersabda, antara malu kali adika, dirimu dan harta milik bapakmu. Tidak pantas seorang anak dipinjamin uang oleh bapaknya, jadi minta lagi. Tidak pantas seorang anak dipinjamin uang oleh ibu, jadi minta lagi. Kami belum tahu ya Allah, apapun yang kami miliki ya Allah, jika ibu berkenan, ayah mengharapkan agar kami serahkan ya Allah. Tolong suami istri mempunyai satu kata pula untuk bisa berkhidmat oleh ibu bapak. Semuanya ingat putra putrinya kita antarakan anak-anak kita yang SMP, yang SD, yang SMA, yang madrasah itu tidak iya, sanawiyah, aliyah, semuanya kita doakan yang berguna sini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya lulus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan menjadi anak yang soleh, yang soleha. Ya Allah, semuanya mudah-mudahan sukses anak kami ya Allah. Jangan ada anak yang melarat orang tuanya. Jangan ada anak yang melarat orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan anakkan semuanya ya Allah kepada-Mu, kepada Rasul-Mu ya Allah, dan menyenangkan hati ibu bapaknya ya Allah. Tolong ingat adiknya. Sudahkah adik kita taat kepada Allah? Sudahkah kakak kita taat kepada Allah? Sudahkah kakak adik kita, orang tua kita sudah meninggalkan sesuatu yang makruh? Makruh itu artinya dibenci oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan adik kami, kakak kami semuanya, keluarga kami bisa meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram ya Allah. Tolong semuanya berdoa, mudah-mudahan bisa mendampingi ibu bapak pergi ke Mekah. Ya Allah, izinkan kami bisa mendampingi ibu bapak kami pergi ke Mekah ya Allah. Izinkan kami ya Allah. Ibu yang menyekolahkan kami dan adik-adik kami sampai sekarang belum pernah ke Mekah, padahal sudah nangis-nangis padamu ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa meregatkan ibu kami ya Allah, bisa meregatkan bapak kami ya Allah. Alhamdulillah, engkau izinkan kami bisa bekerja sekarang ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa menyenangkan ibu bapak kami, agar ibu bapa kami bisa berangkat bersama dengan kami ya Allah. Allahumma rizqan halalan thayyiban halalan thayyiban mubarakan fihi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.